Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan daras pada kitab Kashfus Syubhat. Yang mana kita masih berada di dalam syubhat-syubhat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mana pada syubhat-syubhat ini terjadinya pembenaran terhadap barakallahu fikum yang dilakukan oleh ahlu syirik, orang-orang yang bermudah-mudahan dengan kesyirikan, dan dibantah oleh Syekh rahimahullah dengan bantahan yang sangat luar biasa, yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang ulama atau diantara ulama al-mubarrizin, seorang ulama yang tidak tanggung-tanggung, yang memang beliau sangat ahli di dalam bab ini atau permasalahan ini. Farahimahullahu rahmatan wasi'atan. Berikutnya kita akan menyampaikan syubhat dari al-musyabbih yang disebutkan oleh Syekh pada halaman 87 dari kitab ana ini. Fa in qala ana la usyriku billahi syai'an hasya wa kalla. Walakin al-iltija ila salihin laisa bi syirkin. Kalau seandainya dia mengatakan, yakni al-musyabbih, ahlu syubha, kalau seandainya dia mengatakan, saya tidak menyekutukan Allah sedikitpun, hasya wa kalla, sekali-kali tidak, katanya. Gak mungkin saya menyekutukan Allah. Walakin al-iltija, akan tetapi berlindung kepada orang-orang soleh, itu bukanlah perbuatan syirik. Nah, masih dia beranggapan bahwasannya meminta, memohon, berlindung kepada orang-orang soleh, entah dia itu seorang nabi, seorang wali dan yang lainnya, itu tidak termasuk perbuatan syirik. Yang termasuk syirik adalah dia beribadah kepada batu, kepada pohon, kepada hewan, berlindung kepada mereka semua. Ini barulah syirik. Sementara perbuatan iltija, berlindung kepada orang-orang soleh, itu tidak termasuk dari perbuatan syirik. Faqul lahu. Bagaimana cara membantah orang ini? Menjelaskan kepadanya tentang hakikat dari keyakinan yang baru saja dia ucapkan. Maka katakanlah kepadanya, idza kunta tuqirru anna Allah harrama syirka a'zham. A'zama min tahrimiz zina wa tuqirru anna Allah la yaghfiru. Fama hadzal amru alladhi harramahu Allah wa dzakara annahu la yaghfiru fa innahu la yadri. Kalau seandainya engkau meyakini bahwasanya Allah telah mengharamkan kesyirikan dan lebih diharamkan oleh Allah daripada perbuatan zina. Sekarang kita katakan kepadanya, apakah Anda meyakini bahwasanya Allah mengharamkan kesyirikan lebih besar pengharamannya dari perbuatan zina? Dan engkau juga meyakini bahwasanya Allah tidak mengampuni perbuatan syirik. Maka kita tanyakan kepadanya, "Fama hadzal ladzi harramahullah?" Lalu apa perkara apa ini? Perkara yang Allah haramkan. Dan Allah mengatakan bahwasanya Allah tidak mengampuni perbuatan ini. Yakni apa itu perbuatan syirik? Yang engkau ketahui bahwasanya Allah tidak mengampuninya. Fa innahu la yadri. Bisa jadi dia tidak tahu akan definisi tentang perbuatan syirik. Nah, atau dia akan mengatakan definisi yang salah tentang perbuatan, tentang kesyirikan. Kita tanyakan kepadanya, apa itu perbuatan syirik? Maka ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia tidak tahu perbuatan syirik, apa hakikat perbuatan syirik tersebut. Atau dia menyebutkan definisi tentang perbuatan syirik, akan tetapi apa yang dia sebutkan adalah sebuah kesalahan. Nah, atau dia tidak tahu sama sekali. Faqul lahu. Maka katakan kepadanya, kaifa tubarri nafsaka minasyirki wa anta la ta'rifu. Bagaimana mungkin engkau menjamin dirimu itu bersih dari perbuatan syirik sementara engkau tidak mengenalnya dan tidak mengetahuinya? Kok bisa engkau mengatakan bahwasanya diri engkau itu bersih dari perbuatan syirik, terlepas dari perbuatan syirik, sementara engkau tidak tahu hakikat perbuatan syirik? Kaifa yuharrimullahu alaika hadza wa yadhkuru annahu la yaghfiruhu wa la tas'alu anhu wa la ta'rifuhu? Bagaimana mungkin Allah mengharamkan sesuatu kepadamu dan Allah menyebutnya bahwasanya Allah tidak mengampuninya, lalu engkau tidak bertanya tentangnya dan tidak pula engkau mengetahuinya? Nah, kok bisa? Engkau sudah tahu bahwasanya Allah mengharamkan perbuatan syirik atas dirimu. Dan engkau juga tahu bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa perbuatan syirik. Kok bisa-bisanya engkau tidak pernah bertanya tentang perbuatan syirik? Dan kok bisa-bisanya engkau tidak mengerti tentang perbuatan syirik? Atadzunnu annallaha yuharrimuhu wa la yubayyinuhu laka? Apakah engkau mengira bahwasanya Allah mengharamkannya dan Allah tidak menjelaskan tentang perbuatan tersebut kepada kita? Nah, apakah engkau mengira seperti ini? Tentu saja jawabannya tidak. Nah, tentunya Allah mengharamkan perbuatan syirik, pasti Allah menjelaskan tentang hakikat perbuatan syirik dan menjelaskan jenis-jenis perbuatan syirik melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in qala. Kemudian kalau seandainya dia membantah lagi atau menyebutkan syubhat lagi, asyirku ibadatul asnam wa nahnu la na'budul asnam. Nah, kemudian dia mencoba untuk mendefinisikan perbuatan syirik. Nah, dia mengatakan bahwasanya kesyirikan itu adalah peribadatan kepada berhala. Kesyirikan itu adalah peribadatan kepada berhala. Itu saja yang dia yakini. Orang beribadah kepada patung, kepada pohon, itu adalah perbuatan syirik, katanya. Sementara dia tidak tahu jenis-jenis perbuatan syirik yang lainnya. Wa nahnu la na'budul asnam. Dan kami tidak beribadah kepada berhala. Faqul lahu. Maka katakan kepadanya, ma makna ibadatul asnam? Apa itu makna ibadatul asnam? Minta kepadanya definisi tentang ibadatul asnam. Pasti dia akan mengatakan, engkau meminta kepada pohon, engkau meminta kepada patung, berhala, dan yang lainnya. Nah, maka katakan kepadanya, atadzunnu annahum ya'taqiduna anna tilkal akhsyab wal ahjar takhluqu wa tarzuqu wa tudabbiru amra man da'aha? Apakah engkau mengira bahwasanya orang-orang kufar Quraisy yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka meyakini bahwasanya pohon-pohon, kayu-kayu, batu-batu itu mampu menciptakan, memberikan rizki dan mengatur alam semesta dan mengatur urusan dari orang yang beribadah kepadanya? Nah, apakah engkau mengira orang semisal Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya itu menganggap dan meyakini batu dan pohon itu mampu memberikan rizki? Nah, mengatur segala urusan orang yang memohon kepadanya. Kalau seandainya dia mengatakan iya betul memang, maka apa yang kau ucapkan ini yukadzibuhu Al-Quran, telah didustakan oleh Al-Quran. Barakallahu fikum. Orang-orang kufar Quraisy tidak meyakini demikian, tidak meyakini batu yang mereka sembah naam mampu menciptakan, memberikan rizki dan mengatur segala urusan. Enggak, mereka tidak meyakini demikian. Naam, hanya saja barakallahu fikum, mereka menjadikan sesembahan-sesembahan mereka sebagai perantara antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Wa in qala huwa man qasada khashabatan aw hajaran aw bunyatan ala qabrin aw ghairihi. Kalau seandainya dia mengatakan tentang definisi asyrik, huwa man qasada khashabatan, yaitu orang yang beribadah kepada pohon atau batu atau bangunan di atas kuburan atau selainnya, yad'una dzalik, mereka memohon kepadanya, wa yadhbahuna lahu, dan mereka melakukan sesembelihan untuk benda-benda yang kita sebutkan tadi. Yaqulun, dan mereka mengatakan, innahu yuqarribuna ilallahi zulfa, sesungguhnya benda-benda tersebut, naam, yang dibangun di atas kuburan, mampu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa yadfa'ullahu anna bi barakatihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala menolak bala dari kami dengan barokahnya, dengan barokah dari bangunan yang ada di atas kuburan. Wa yu'tina bi barakati, dan Allah menurunkan atau memberikan kepada kami segala hal yang kami cintai dengan barokahnya. Faqul shadaqta, maka katakan kepadanya engkau benar tentang definisi asyrik. Naam. Wa hadza huwa fi'lukum indal ahjar wal abniyah, dan inilah perbuatan kalian yang kalian lakukan di sisi bangunan-bangunan, batu-batu, allati 'alal kubur, yang dibangun di atas kuburan, wa ghairiha, dan selainnya. Fa hadza aqarra anna fi'luhum hadza huwa ibadatul asnam fa huwal matlub, maka dengan ini dia meyakini bahwasanya perbuatan mereka yang ini adalah ibadatul asnam, salah satu bentuk peribadatan kepada al-asnam, fahuwal matlub, dan itulah yang kita inginkan. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di sini asy-syekh kembali mengulang tentang ahlus syubhah yang menyebutkan tentang syubhat dari kesyirikan dia, kesyirikan yang dia lakukan, yang mana pada hakikatnya dia tidak paham tentang apa itu definisi dari asyrik. Dia sadar dan dia paham, dan bisa jadi dia hafal ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Paham dia ayat ini, hanya saja dia tidak mengerti tentang perbuatan syirik, sehingga dengan seyakin-yakinnya dia mengatakan bahwasanya dia tidak pernah melakukan perbuatan syirik atau tidak melakukan perbuatan syirik. Lalu dia menganggap bahwasanya sikap terhadap orang-orang soleh yang sudah meninggal, mendatangi kuburan mereka dan meminta kepada orang yang berada di dalam kuburan tersebut agar permohonan mereka disampaikan kepada Allah, minta supaya dikaruniakan keturunan, memohon di sisi kuburan wali fulan. Nah, agar wali fulan yang berada di dalam kuburan ini na'am menyampaikan permohonan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak menganggap itu perbuatan syirik. Barakallahu fikum. Maka di sini dari Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan kepada kita bagaimana runtutan jawaban terhadap ahlu syubah yang menyampaikan syubhat ini. Wa yuqalu lahu aidan, dan dikatakan kepadanya, qauluka asyirku ibadatul asnam, kesyirikan adalah peribadatan kepada asnam, hal muraduka anna syirka maksusun bihada wa anna al-i'timada 'ala as-salihin wa du'a'ahu la yadkhulu fi dzalika. Ucapan kamu tadi ayyuhal musyabbih, bahwasanya kesyirikan itu adalah peribadatan kepada asnam, apakah maksud kamu ini bahwasanya kesyirikan ini hanya khusus dalam perkara ini saja, sementara bergantung kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal dan memohon kepada mereka, berdoa kepada mereka, na'am, walaupun hanya sebatas dijadikan sebagai perantara, la yadkhulu fi dzalik, enggak masuk dalam perbuatan syirik. Fa hadza yarudduhu ma dzakarallahu fi kitabihi min kufri man ta'allaqa 'alal malaikah aw Isa aw as-salihin. Naam. Maka yang seperti ini telah dibantahkan oleh Allah telah dibantahkan dengan apa yang telah Allah sebutkan di dalam kitabnya tentang kafirnya orang-orang yang bergantung kepada para malaikat atau kepada Isa atau kepada orang-orang saleh. Allah sebut mereka telah kafir. Allah katakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sedang melakukan perbuatan syirik. Fala budda an yukirra laka anna man asyraka fi ibadatillah ahadan minas salihin fa hadza huwa syirkul madzkur fil Qur'an wa hadza huwal matlub. Kalau seandainya kita menjelaskan tentang ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kafirnya dan musyriknya orang yang bergantung kepada orang-orang yang sudah meninggal, nah, atau kepada malaikat, kepada Isa, walaupun hanya dijadikan sebagai perantara dengan dalih bertawassul kepada orang-orang saleh. Nah, barakallahu fikum, Allah jelaskan bahwasannya yang melakukan perbuatan ini telah kafir, telah musyrik. Nah, di dalam surat Yunus, barakallahu fikum, dan di dalam barakallahu fikum surat-surat yang lainnya dijelaskan tentang kafirnya orang-orang yang melakukan perbuatan ini. Allah namakan perbuatan mereka dengan perbuatan syirik. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, kata Allah. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari kesyirikan yang mereka perbuat. Allah namakan perbuatan mereka dengan perbuatan syirik. Padahal mereka hanya mengharapkan agar orang-orang soleh ini mampu mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, barakallahu fikum. Maka kita jelaskan ayat-ayat tersebut. Maka pasti apabila dia paham ayat tersebut, mau menerima kebenaran yang disampaikan kepadanya, maka pasti dia akan mengikrarkan kepadamu anna man asyraka fi ibadatillahi ahadan minas salihin, barang siapa yang melakukan kesyirikan di dalam peribadatan kepada Allah dengan salah seorang dari orang-orang saleh, fahadha huwa syirkul madzkur fil Qur'an, maka inilah kesyirikan yang dimaksud di dalam Al-Qur'an. Fa wa hadha huwal matlub, dan inilah yang diharapkan. Naam. Barakallahu fikum. Intinya mereka itu tidak paham tentang perbuatan syirik. Dan banyak dari mereka atau bahkan semua mereka itu tidak sadar apa yang mereka perbuat ini adalah perbuatan syirik. Tidak menerima. Nah, wasirul mas'ala annahu idza qala, rahasia permasalahan ini, annahu idza qala, bahwasanya apabila dia mengatakan ana la usyriku billah, saya tidak menyekutukan Allah, faqul lahu, maka kita katakan kepadanya wa masyirku billah fassirhu li, apa itu kesyirikan kepada Allah, maka jelaskan kepadaku. Nah, jadi runtutannya, nah, ketika dia mengatakan ini bukan perbuatan syirik, saya enggak melakukan perbuatan syirik sama sekali, tidak, kita tanyakan kepadanya apa itu perbuatan syirik, ayo jawab. Fa in qala huwa ibadatul asnam, kalau seandainya dia mengatakan itu adalah peribadatan kepada al-asnam, kepada berhala-berhala, maka kita katakan kepadanya wa ma makna ibadatul asnam, apa itu makna ibadatul asnam, fasir hali, ayo jelaskan kepadaku. Fa in qala, na'am, kalau seandainya dia menjawab, maka kita luruskan jawabannya. Apabila jawabannya salah, dan kita jelaskan kepadanya bahwasanya segala bentuk peribadatan kepada selain Allah, siapapun orangnya, siapapun dia, itu adalah ibadatul asnam. Barakallahu fikum. Nah, maka kita katakan pula kepadanya, apabila dia mengatakan ana la a'budu illallah, saya tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah, fakul, maka katakan kepadanya ma makna ibadatillah fasir hali, jelaskan itu apa makna peribadatan kepada Allah, jelaskan kepadaku. Peribadatan kepada Allah, barakallahu fikum, tidak akan sempurna melainkan apabila dia meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Nah, barakallahu fikum. Seseorang apabila beribadah kepada Allah, maka dia harus meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Sehingga oleh karena itu ketika Allah memerintahkan di dalam Al-Qur'an, "U'budullah, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi," dan masih banyak ayat lagi, ayat yang lain yang menjelaskan tentang peribadatan, beribadah kepada Allah, maka makna perintah beribadah kepada Allah sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas adalah wahidullah, tauhidkanlah Allah, yakni engkau hanya satu-satunya beribadah kepada Allah, satu-satunya, hanya kepada Allah engkau beribadah satu-satunya, dan engkau meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah, yakni engkau meninggalkan segala perbuatan syirik. Nah, fa in fassaraha bima bayyanahu al-Qur'an fa huwa al-matlub. Kalau seandainya dia menjelaskan dengan apa yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, maka inilah yang kita inginkan. Wa illam ya'rifhu fa kaifa yad'i syai'an wa huwa la ya'rifhu. Kalau seandainya dia tidak tahu, bagaimana mungkin dia mengaku sesuatu sementara dia tidak mengenalnya. Nah, kullun yad'i waslan li Laila wa Laila la tukirru bidzaka. Setiap orang, nah, barakallahu fikum, mengatakan dan meyakini bahwasanya dia memiliki hubungan khusus dengan Laila. Sementara ketika dikonfirmasi kepada si Laila, Lailanya enggak tahu menahu siapa dia. Nah, barakallahu fikum. Ini maksudnya. Dia menganggap dirinya itu mengerti tentang kesyirikan. Sementara pada hakikatnya dia tidak mengenal apa itu syirik. Sehingga dengan beraninya dia mengatakan, saya ini terbebas dari perbuatan syirik. Sementara dia itu tidak tahu apa makna perbuatan syirik. Wa in fassara dzalika bighairi ma'nahu bayyanta lahu al-ayat al-wadihah fi makna syirki billahi wa ibadatil awthan wa annahu alladhi yaf'alunahu fi hadzal zaman bi'ainihi. Kalau seandainya dia menjelaskan kepadamu tentang makna kesyirikan, nam tidak sesuai dengan maknanya. Tentang makna ibadatul asnam, dia menjelaskan akan tetapi dengan penjelasan yang salah. Maka sampaikan kepadanya ayat-ayat yang jelas tentang makna kesyirikan kepada Allah dan makna peribadatan kepada al-awthan, sesembahan-sembahan selain Allah. Wa annahu alladhi yaf'alunahu, yang mana dengan ini akan memahamkan kepadanya bahwasannya perbuatan syirik tersebut adalah apa yang mereka perbuat pada zaman ini. Wa anna ibadatallahi wahdahu la syarikalah hiya allati yunkiruna alaina. Dan bahwasannya peribadatan kepada Allah semata yang tiada sekutu baginya, itulah perkara yang mereka ingkari terhadap kita. Nah, salah cara kamu itu beribadah kepada Allah. Langsung berdoa kepada Allah itu enggak mampu. Enggak akan terkabulkan. Nah, karena kamu itu siapa? Kamu itu rakyat biasa. Muslim biasa. Banyak melakukan dosa. Banyak melakukan dosa. Yang mana apabila engkau langsung berdoa kepada Allah, maka tidak akan diterima. Maka oleh karena itu, nah, engkau datang ke kuburan wali fulan, berdoa di sisi kuburan tersebut, meminta agar wali fulan ini menyampaikan doa kamu kepada Allah. Barakallahu fikum. Diingkari peribadatan kita yang murni hanya kepada Allah. Wa yusihuna fihi, dan bahkan mereka berkoar-koar dalam hal ini, kama saha ikhwanum, sebagaimana yang dilakukan oleh saudara-saudara mereka, yakni orang-orang yang semisal mereka pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haitsu qalu. Nah, mereka berteriak-teriak, berkoar-koar. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh al-musyrikun pada zaman Nabi. Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia menjadikan peribadatan itu hanya kepada satu sesembahan saja? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini merupakan sesuatu yang sangat aneh. Nah, aneh apa yang kau perbuat ini. Nah, engkau langsung memohon kepada Allah. Kalau seandainya engkau itu cerdas, enggak langsung kepada Allah. Nah, datang dulu ke wali fulan agar doa engkau disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang musyrikun barakallahu fikum paham apa yang mereka perbuat. Nah, ini adalah bentuk ibadah kepada wali-wali tersebut. Mereka sadar dan paham. Ini bentuk peribadatan kepada wali-wali tersebut. Kepada Latta dan Uzza. Nah. Barakallahu fikum. Mereka tidak memungkiri dengan mengatakan ini bukan ibadah. Tetap mereka meyakini bahwasanya Naam, Latta dan Uzza itu adalah ilah sesembahan. Ini masih mending sadar akan perbuatannya. Kalau yang ini, dia sama sekali tidak sadar dan bahkan menganggap inilah yang paling utama dan menyalahkan orang-orang yang hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini kita membaca dan menilai barakallahu fikum salah satu poin bahwasannya kesyirikan pada zaman dahulu itu bisa jadi lebih ringan daripada zaman sekarang ini. Yang mana pada zaman sekarang ini lebih dahsyat. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, orang-orang zaman dahulu kalau waktu lapang mereka menyekutukan Allah. Ketika mereka berada di tengah lautan, diterjang oleh ombak, badai dan seterusnya, mereka hanya khusyuk beribadah kepada Allah. Khusus, ikhlas beribadah kepada Allah. Mereka buang, mereka tinggalkan segala sesembahan selain Allah. Hanya saja setelah diselamatkan oleh Allah ke daratan, kembali lagi kepada kesyirikannya. Pada zaman sekarang ini, mereka menyekutukan Allah dalam keadaan mereka lapang, damai dan aman. Ketika mereka ditimpa malapetaka, justru kesyirikan itu bertambah besar. Barakallahu fikum. Bahkan lebih parah. Bisa jadi sebelum dia ditimpa musibah, dia sama sekali tidak bersentuhan dengan kesyirikan. Tapi ketika diturunkan penyakit kepadanya atau kepada salah satu keluarganya, dia mendatangi dukun. Minta pengobatan. Minta diramal oleh dukun tersebut. Lalu dukun itu dengan santainya dia mengatakan, kamu ambil air minum dari sumur yang berada di 4 masjid tertentu. Ambil satu masjid dari air dari sumur masjid sana. Kemudian dikumpulkan. Lalu minum airnya. Maka kamu akan sembuh. Barakallahu fiikum. Hadza syai'un waqa'. Ini merupakan sesuatu yang terjadi. Ada apa dengan air? Barakallahu fiikum. Sumur yang berada di masjid tertentu. Apakah dia seperti sumur zam-zam? Yang mana sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'u zamzam lima syuribalahu, air zamzam itu sesuai dengan niat orang yang ingin meminumnya. Dan itu memang ada dan disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, air yang mengandung banyak barokah. Ada apa dengan sebuah air yang diambil dari sebuah sumur yang berada di masjid tertentu? Apakah dia bisa menyembuhkan sebuah penyakit? Sehingga dia bersandar kepada selain Allah dan menjadikan sebuah benda menjadi sebab untuk terjadinya sebuah kesembuhan. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menetapkannya sebagai sebab yang dapat memberikan kesembuhan. Waliyadzubillah. Yubayyinu Syekh rahimahullahu anna syirka laisa maksuran ala ibadatil asnam. Kita lanjutkan atau kita bacakan syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan pada poin yang ke-54 atau syarah yang ke-54. Asy-Syekh rahimahullah menjelaskan bahwasannya kesyirikan itu tidak hanya terbatas kepada peribadatan terhadap berhala. Bukan hanya ini saja kesyirikan. Li'annal musyrikin al-awwalin minhum man ya'budul malaika. Dikarenakan orang-orang musyrikin dahulu, di antara mereka ada yang beribadah kepada malaikat. Wal malaika aslahus salihin. Dan para malaikat itu adalah makhluk, di antara makhluk yang paling soleh. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, bal ibadum mukramun. Bahkan mereka itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak akan mendahului. Perintah Allah. Mereka tidak akan mendahului perintah Allah. Wa hum bi amrihi ya'malun. Dan justru mereka berbuat sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak akan lancang melakukan perbuatan sebelum mendapatkan perintah dari Allah. Bahkan segala tindak tanduk mereka semua itu adalah atas perintah Allah. Ini tentang malaikat. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah menyebutkan dan memuliakan para malaikat, menyebutkan sifat-sifat mereka yang sangat tinggi dan sangat mulia. Akan tetapi Allah kembali menegaskan, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di depan mereka dan di belakang mereka. Yakni Allah selalu akan mengawasi mereka. Barakallahu fikum. Setinggi apapun kesalehan malaikat, mereka itu tidak lepas dari pengawasan Allah. Wala yasfa'una illa liman irtadha. Dan Allah kembali menegaskan, mereka tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali terhadap orang yang mendapatkan ridho dari Allah. Nah, malaikat, kedudukan mereka yang tinggi tersebut, mereka tidak akan bisa memberikan syafaat kepada siapa saja, melainkan hanya kepada orang yang telah diridhoi oleh Allah. Wahum min khasyatihi musyfiqun. Mereka berhati-hati karena mereka selalu takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wa may yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadzalika najzihi jahannam. Barang siapa yang diantara mereka yang lancang mengatakan bahwasanya saya adalah sesembahan selain Allah, fadzalika najzihi jahannam. Maka dia akan kami balas dengan neraka jahannam. Kadzalika najziz zalimin. Dan demikianlah kami membalas orang-orang zalim. Nah, barakallahu fikum. Tetap mereka mendapatkan ancaman. Dan Allah tidak memperkenankan kepada mereka seorang pun untuk menyatakan sebagai sesembahan selain Allah. Untuk ridho terhadap sesembahan, persembahan atau peribadatan kepadanya. Allah tidak menyenangi demikian. Dan Allah tidak menyetujui hal ini tentang mereka atau dari mereka. Bahkan Allah mengancam mereka dengan ancaman yang sangat sangat keras. Wa minhum man ya'budu sholihin. Kemudian juga orang-orang al-musyrikun pada zaman Nabi, di antara mereka ada yang beribadah kepada orang-orang saleh. Nah, Allah menyebut perbuatan mereka ini sebagai bentuk ibadah terhadap orang-orang saleh. Apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang saleh yang sudah meninggal, seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, mereka hanya menjadikan orang-orang saleh tersebut sebagai perantara antara mereka dengan Allah yang akan menyampaikan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan orang-orang saleh yang mereka ibadahi. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzaban. Mereka yang diibadahi, orang-orang saleh yang mereka ibadahi tersebut, pada dasarnya mereka itu selalu berupaya mencari cara agar mereka itu betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu mencari cara bagaimana supaya mereka itu selalu dekat dengan Allah, tentunya dengan melakukan ibadah. Mereka mengharapkan kasih sayang Allah dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ilahuna darsuna. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini, insyaallah akan kita lanjutkan fi liqa'il ati wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.